Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara najis dan hadas? Kalau hadas itu adalah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan bersuci atau mandi. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi besar atau mandi janabah. Itu namanya hadas. Maka yang kalau kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas asghar, hadas kecil. Kalau kita mandi besar, mandi janabah, entah karena mandi besar keluar sperma atau selesai haid atau selesai berhubungan suami istri, itu niatnya apa? Nawaitul ghusla, aku niat mandi li raf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Itu hadas. Kalau najis, sesuatu yang dihilangkan dengan dicuci atau dengan istinja, itu namanya najis. Contoh, kaki atau baju terkena kotoran kambing atau terkena kencing bayi. Kencing bayi itu najis. Ya, najis itu enggak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Jadi najis itu, jadi begini, gampangnya begini. Najis itu sesuatu yang jorok yang tidak bisa disucikan, itu najis. Seperti kotoran, air kencing, kotoran bayi, itu najis namanya. Kalau kena ke pakaian kita ini namanya mutanajis. Atau dalam bahasa Indonesianya apa, benda yang terkena najis. Kalau mutanajis bisa disucikan. Ini misalkan ridak saya, selendang saya terkena air kencing misalkan. Air kencing najis. Nah, ini mutanajis, bisa disucikan, dicuci atau disiram air sampai hilang sifat-sifat najisnya, bau, rasa atau warna. Kalau mutanajis bisa. Kalau najis enggak bisa. Kotoran enggak bisa dibersihkan. Apa bisa kotoran dibersihkan? Oh, ini kotoran nih, bersihin dulu nih. Di apa namanya, dikasih airnya, enggak bisa. Dan selamanya najis tetap najis. Makanya kemarin saya baca di Instagram, di Jepang ada kuliner mohon maaf, dari kotoran manusia. Di Instagram orang Jepang nih, saking hebatnya itu, aneh-aneh ya. Jadi diolahnya, diendapnya, apa dikasih apa, bahkan katanya proteinnya lebih banyak, lebih enak daripada daging sapi. Coba kamu searching di Google atau cari Instagram itu. Saya baca di Instagram. Bagaimana hukumnya? Tetap haram karena terbuat dari najis. Najis enggak bisa disuci, enggak bisa disucikan selama-lamanya, walaupun dia jadi makanan, walaupun rasanya enak, tetap najis, enggak bisa disuci. Sehingga itu perbedaan antara najis, mutanajis dan juga hadas. Wallahu taala a'lam bissawab.